warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Ijabah, bulan dikabulkannya doa. Jadi pada bulan Ramadan Allah menyediakan bulan khusus untuk mereka yang beriman untuk berdoa sebanyak-banyaknya, dan Allah menjanjikan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah di zaman Nabi, seorang Arab dusun datang menghadap beliau. Ia bertanya tentang Tuhan. Ia bertanya dengan memanggil Nabi, memanggil nama Muhammad. Biasanya para sahabat kalau memanggil Rasul selalu ya Rasulullah. Tapi kali ini orang Arab dusun bertanya, hey Muhammad, itu Tuhan itu jauh atau dekat? Kalau jauh saya akan memanggilnya dengan suara keras, tapi kalau dekat saya mau berbisik-bisik saja. Nabi tidak segera menjawab, tapi Allah yang memberikan jawaban, yaitu dengan turun Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, sambungan dari ayat tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawab olehmu aku dekat, dan aku akan memenuhi keinginan hamba-hambaku apabila ia berdoa kepadaku, meminta kepadaku. Maka penuhilah seruanku, imanlah kepadaku, agar mereka menjadi orang-orang yang sukses, berhasil. Ayat ini memberikan sejumlah pelajaran kepada kita. Pertama, kalau ibu bapak ditanya oleh putranya, Tuhan itu jauh atau dekat? Jawabannya adalah harus dekat. Tidak boleh tidak tahu. Tidak boleh mengatakan jauh, tapi katakan Allah itu dekat. Dan yang kedua, Allah menjanjikan bahwa Allah akan mengabulkan keinginan seseorang kalau keinginannya itu diwujudkan dalam bentuk doa permintaan. Allah pasti tahu apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya, yang diinginkan oleh kita, yang tergetar pada hati kita. Allah pasti maha tahu. Tapi Allah punya kehendak, keinginan kita yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, harus diwujudkan dalam bentuk permintaan. Artinya harus diucapkan oleh kita bahwa kita meminta sesuatu kepada Allah. Dan ayat tadi mengajarkan kepada kita coba penuhi seruan Allah dan iman kepada Allah, baru kemudian sukses. Jadi kalau kita punya keinginan kepada Allah, tidak cukup hanya ada dalam hati, tergetar dalam hati, tapi harus dinyatakan dalam bentuk doa, permintaan. Bibir kita, lidah kita bergerak meminta kepada sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang diajarkan tidak boleh berdoa itu dengan mengeluarkan suara terlalu keras. Ketika ada seorang sahabat berdoa dengan doa yang suara keras, Nabi segera menegurnya, kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli. Jadi ketika berdoa, cukup bibir dan lidah kita bergerak, kita saja yang cukup mendengar, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu di mana kita membaca doa secara bersama-sama. Seperti Nabi ketika khutbah berdoa, doa beliau tentu keras, kedengaran oleh jamaah. Jadi tidak terlampau keras. Sekali lagi, Allah pasti maha tahu apa yang diinginkan oleh kita. Tapi Allah punya kehendak, keinginan itu hendaklah dinyatakan dalam bentuk permintaan. Allah cinta kepada mereka yang banyak meminta, dan Allah murka kepada mereka yang malas meminta. Seorang muslim yang baik antara lain tandanya banyak minta kepada Allah dan banyak memberi kepada manusia. Orang muslim yang kurang baik adalah banyak minta kepada manusia tapi malas minta kepada Allah. Dalam hubungan diri kita dengan Allah, kita banyak meminta, Tapi hubungan diri kita dengan sesama umat manusia adalah banyak memberi, bukan meminta. Semakin banyak berdoa kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Allah senang dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri menjanjikan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan permintaanmu itu. Jadi pada dasarnya semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa doa kita umpamanya saja sudah lama meminta tidak dikabulkan oleh Allah? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, menyebut soal waktu. Doa yang kita peroleh harus ditempuh melalui sunnatullah, yaitu wassa'inu bisabri wassalah. Harus diproses dengan usaha, sabar, ikhtiar yang optimal, usaha yang sungguh-sungguh sesuai dengan hukum yang berlaku, ketentuan yang berlaku, dan kemudian sholat, doa demi doa. Kemungkinan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah menyangkut waktu. Nanti saatnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dituntut untuk sabar. Kemungkinan juga doa belum dikabulkan oleh Allah karena apa yang kita minta itu tidak baik bagi kita, dan Allah menggantinya dengan bentuk pemberian lain karena kasih sayangnya kepada seseorang. Seorang minta kedudukan oleh Allah tidak dikabulkan, karena Allah Maha tahu nanti kalau kamu punya kedudukan tiada hari tanpa demonstrasi, capek. Alhamdulillah diberi yang lain aja lah. Ada kemungkinan juga doa itu tidak dikabulkan oleh Allah atau belum dikabulkan oleh Allah sebagai ujian dari Allah. Kita diberi kesempatan untuk naik dulu, naik kelas keimanan, mengalami proses ujian demi ujian. Dan ada kalanya doa itu tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah ditangguhkan menjadi investasi amal soleh. Hasilnya akan diperoleh di akhirat nanti. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan sebetulnya. Cuma ada yang cepat, ada yang ditangguhkan, ada yang diganti, ada harus mengalami proses ujian, kemudian ada juga yang dijadikan sebagai investasi pahala amal soleh. Ada beberapa petunjuk dari agama bagaimana doa itu supaya betul-betul baik dan dikabulkan oleh Allah dan melahirkan maslahat manfaat bagi kita. Ada beberapa petunjuk. Pertama, yang menyangkut tadi waktu. Ramadan antara lain adalah saat-saat di mana doa kita dikabulkan oleh Allah. Ada ajaran dalam agama itu, ada saat-saat tertentu kalau kita berdoa, doa kita dikabulkan oleh Allah. Yaitu dalam siklus kehidupan itu ada yang disebut masa-masa doa dikabulkan, yaitu ketika melaksanakan ibadah haji yang dalam seumur hidup satu kali. Dalam siklus tahunan ada bulan Ramadan. Dalam siklus bulanan ada tanggal 13, 14, 15 yang dianjurkan kita saum. Dan dalam siklus mingguan ada hari Jumat. Dan dalam siklus harian ada sulusul lail, sepertiga malam. Itulah yang pada bulan Ramadan ini kita biasakan untuk bangun sahur dan makan sahur, untuk membiasakan memperoleh waktu yang terbaik berdoa, beristighfar, atau dalam pernyataan Al-Quran, "Inna nasyiatan layli hiya asyaddu wa'awwaq wa muqila." Bangun di penghujung malam itu paling dalam kesannya untuk menumbuhkan iman dan memantapkan rohaniah. Kemudian yang kedua menyangkut tempat. Ada tempat doa di masjid bagaimanapun lebih baik daripada doa di tempat lain. Doa di Masjidil Haram pasti lebih baik. Doa di Multazam, doa di Makam Ibrahim, doa di Raudhah di Masjid Nabawi, doa di Hijr Ismail pasti lebih baik. Ada tempat-tempat, semakin suci sebuah tempat semakin baik untuk berdoa kepada Allah. Tempat-tempat majelis taklim adalah tempat yang paling baik. Kemudian ada saat-saat tertentu berkaitan dengan waktu tapi dikaitkan dengan peristiwa. Umpamanya, doa yang paling baik adalah doa yang diucapkan antara sholat dengan sholat. Habis tahiyatul masjid sebelum qobliyah, sesudah qobliyah sebelum sholat fardu, sesudah sholat fardu sebelum sholat ba'diyah, umpamanya saja. Doa yang paling baik adalah doa setelah ibadah saum, ketika berbuka puasa, itu doa yang paling baik. Antara azan dan qomat, itu doa yang paling baik. Ketika menghadapi musim kemarau, begitu hujan turun, itu doa katanya dikabulkan. Karena seiring dengan turunnya hujan adalah seiring pula turunnya rahmat dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa yang paling baik tentu saja setelah kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setelah sholat, setelah saum, setelah membaca Al-Quran, setelah memuji Allah, setelah membaca salawat kepada Rasulullah, pendeknya setelah ibadah. Maka oleh karena itu, di dalam fikih doa ada yang disebut tawassul, tawassul yang dibolehkan. Satu, tawassul berdoa dengan memperbanyak amal soleh, memakai perantara amal soleh. Sebelum berdoa, infak dulu. Sebelum berdoa, menolong anak yatim dulu. Sebelum berdoa, khidmat dulu kepada ayah dan ibu. Sebelum berdoa, sholat dulu. Sebelum berdoa, baca Quran dulu. Sebelum berdoa, saum dulu. Nah, itu adalah namanya tawassul dengan amal soleh. Yang kedua, tawassul dengan memanggil nama-nama Allah yang dalam Asma'ul Husna atau Ismul Azam. Jadi ketika kita berdoa, panggillah nama-nama Allah yang ada di dalam Asma'ul Husna sesuai dengan apa yang kita minta. Ketika kita minta rezeki, tentu Allah dipanggil Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Karim. Wahai Zat, Zat yang maha pemberi rezeki, yang maha kaya, yang maha pemberi. Ketika kita minta ampunan, Allah dipanggil Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Rahim. Zat yang maha pemaaf, maha pengampun, maha penerima taubat, dan seterusnya. Ketika kita minta kasih sayang Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Ketika kita minta ilmu, Ya Alim, Ya Allamal Ghuyub, dan seterusnya. Sebutlah nama-nama Allah. Itu disebut dengan Asmaul Husna. Itu disebut tawassul dengan nama-nama Allah. Malah ada yang disebut Ismul Azam, nama-nama Allah yang agung, yang dikatakan, kalau aku dipanggil oleh hambaku nama-namaku yang agung Ismul Azam, aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa hambaku itu. Ismul Azam, nama-nama Allah yang agung antara lain, Ya Zal Jalani Wal Ikram, itu Ismul Azam. Ya Arhamar Rahimin, Ismul Azam. Ya Ahayyu Ya Qayyum, Ya Hanan Ya Mannan, Ya Allah Wahad Allahus Samad Lam Yalid Walam Yulad. Dalam bahasa kita sering kita menggunakan kata-kata yang maha. Wahai Zat yang maha perkasa, yang maha mulia, maha kasih, maha segala macam maha, tentu kecuali mahasiswa. Nah, itu kita berdoa kepada Allah dengan memanggil nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna. Baca seluruhnya silakan, tapi kita comot nama-nama khusus sesuai dengan yang kita minta. Itu adalah petunjuk doa yang baik. Selanjutnya, ada ajaran dari agama. Doa yang paling baik adalah doa seseorang untuk orang lain, dan orang lain yang didoakan tidak tahu dirinya sedang didoakan. Barang siapa yang mendoakan orang lain dan orang lain dirinya tidak tahu dirinya sedang didoakan, maka sekian ratus malaikat berdoa kepada Allah dengan doa yang sama untuk orang yang sedang membaca doa. Makanya ada sering doa meminta doa khusus kepada orang mukmin, orang mukminat segala macam yang hidup dan yang mati, mukminin wa mukminat alahya minhumul abad. Itu doa itu kembali kepada kita yang berdoa. Pak terutama ayah dan ibu. Tiada doa tanpa Rabbi fili wali wali daya warahumma kama rabbani segera. Tentu kalau di luar salat. Bagi seorang yang sudah berkeluarga, tiada doa tanpa mendoakan istri atau suami. Mendoakan orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kita. Nah, doa untuk orang lain dan orang lain dirinya tidak tahu didoakan. Kalau ibu mendoakan suami, gak usah ibu laporan kepada suami. Pak, tadi malam mama berdoa sampai 2 jam. Nangis mama mendoakan papa. Sedih betul-betul khusyuk ma. Pak, mama doakan betul kamu supaya kamu selamat. Tolong dong uang lebaran. Nah, ini artinya pahalanya ingin kontan dari suami itu. Jadi jangan diberitahukan. Tapi kalau suami bertanya, ya tentu ibu harus memberitahu. Nah, kamu suka mendoakan bapak? Gak usah. Kok kamu gitu? Memang saya begitu. Nah, karena menurut ustaz juga gak boleh diberitahukan. Ya, tapi kan itu menyakiti suami itu namanya. Jadi barangkali dalam konteks pembicaraan doa ini, masukkanlah doa kita untuk bangsa kita yang terus menerus ini menghadapi musibah, menghadapi berbagai macam bencana. Kita sedang diujilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi besar memang perlu ujian yang besar begitu. Hamba doakan orang lain. Kemudian pernah seorang sahabat, dia duduk kemudian minta kepada Allah doa. Kata Nabi, kalau kamu ingin berdoa, puji dulu Allah, selawat kepada Rasulullah, baru kamu minta. Ini itu juga sunnah Rasul. Sebelum berdoa kita menyatakan segala puji bagimu ya Allah. Salawat dan salam semoga engkau limpahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah puja-puji Allah, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin soleh seseorang, semakin besar peluang untuk dikabulkan doanya. Oleh karena itu ada doa tawassul yang ketiga, minta didoakan oleh orang-orang yang soleh. Kita tahu orangnya baik, orangnya ini adalah soleh. Nah, kita minta doa seperti kita biasa minta doa kepada orang yang akan berangkat ibadah haji. Berdoakan, tolong doakan. Nah, biasanya memang doa di dalam melaksanakan ibadah haji itu luar biasa. Luar biasa, ada hal-hal yang tidak logis saja menjadi logis gitu dalam ibadah haji itu. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Juga ada seorang teman, dia punya istri non muslim, kemudian sudah sepakat sama-sama masing-masing di dalam agama, kemudian anak asal agama suami, istrinya setuju, tapi lama-kelamaan rupanya insting naluri agamanya terpanggil juga, istri itu ingin memurtadkan suaminya, anaknya juga dibujuk supaya keluar dari Islam. Timbullah ketersinggungan suami itu. Konsultasi kepada si, gimana nih menghadapi istri saya begini. Saya katakan, Anda harus buktikan bahwa Islam yang terbaik. Diskusilah, diskusi, berikan yang terbaik. Sudah pak, segala macam gak bisa. Dia tetap berusaha memurtadkan saya. Akhirnya diskusi segala macam, saya katakan, udah berangkat aja lah ibadah haji. Berangkatlah ibadah haji. Kami mengambil tamattu. Tamattu itu umrah dulu baru haji. Jadi setelah selesai niat ihram, mata umrah, tawaf, sa'i, dan tahallul, jamaah saya disuruh pulang. Kembali ke hotel, saya katakan, Anda gak usah pulang dulu, dengan saya dulu. Masih kuat gak kalau tawaf sunat? Gak apa-apa pakai kain ihram, padahal sudah tahallul. Ya terserah bapak aja. Setelah itu, kemudian kita kembali berdua, jamaah pada pulang. Lantas saya sudah siapkan plastik hitam untuk air zam-zam. Habis itu saya panjur kepalanya itu pakai dimandikan. Saya bacakan doa bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Qawi, ya Allah ya Qawi, ya Allah ya Qawi yang maha kuat, berilah dia kekuatan. Saya bilang, silah kita tawab. Kami tawab, setiap lingkaran itu kami berdoa memohon kepada Allah. Karena Allah yang memberikan hidayah, ya Allah, engkau yang memberikan hidayah, engkau yang memberikan petunjuk kepada siapapun. Tidak ada orang yang sesat kalau engkau berkenan memberikan hidayah. Dipanggillah Allah dengan berbagai macam nama. Setelah berdiri di Multazam, berdoa kepada Allah sebelah kanan pintu Ka'bah, sebelah kiri Hajar Aswad, kami minta sholat di makam Ibrahim dua rakaat, minta masuk di Hijr Ismail, dahi ditaruh di kaki Ka'bah, di atas itu ada ini emas itu, palang emas itu. Kemudian kami berdoa sembunang, Rab, tolong engkau maha kuasa, engkau maha perkasa, engkau maha menentukan apa yang kau kehendaki pasti terjadi kehirung, Rab, berilah dia hidayah, berilah dia petunjuk, berilah taufik, memohon. Kami menangis berdua, rangkul-rangkul, sudahlah kita pulang, sudah berdoa. Sebelum masuk kota, dia telepon, waktu itu ada telepon di pinggir jalan, belum musim pakai HP. Dia telepon Bandung, teleponnya bergerak. Saya bergerak, saya dekati, telepon ditaruh, dia langsung merangkul saya, Pak, istri saya 10 menit yang lalu masuk Islam, Pak, dibimbing oleh Pak Ustadz Ahnu, dia minta kepada saya agar tahun depan dia bisa melaksanakan ibadah haji. Bayangkan, dari seorang yang bermaksud memurtadkan, dia masuk Islam, dan kemudian sampai sekarang menjadi muslimah salihah. Luar biasa, doa. Nah itu adalah kekuatan doa kalau kita bersungguh. Tapi sekali lagi, semakin bersih seseorang, semakin suci. Biasanya dalam ibadah haji relatif kita itu relatif bersih lah lagi ibadah haji, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita minta doa kepada orang yang baik, tolong Pak didoakan saya ini. Oleh karena itu, di dalam proses pelaksanaan doa, ada hal-hal yang harus dihilangkan dalam hati kita. Pertama, perasaan sombong. Ketika kita minta rezeki kepada Allah, ya Allah berilah kami rezeki, kita harus sadar bahwa kita ini adalah serba kekurangan. Jangan ada perasaan, ya Allah berilah kami rezeki, tapi tidak ada perasaan. Sebetulnya tidak begitu perlu, bukan ya? Baru aja dapat gajian nih, masih ada dolar di kantong. Nah ini tidak usah minta kalau begitu. Ya Allah ampuni dosaku, tapi dalam hati ada perasaan, dosa apa? Tidak pernah dosa apa sih? Ya sudah, tidak usah minta kalau begitu. Jangan sombong. Yang kedua, tidak boleh buruk sangka kepada Allah. Harus yakin Allah akan mengabulkan. Negative thinking, buruk sangka kepada manusia tidak boleh, apalagi kepada Allah. Ketika berdoa kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Jangan ada perasaan, ya Allah berilah kami rezeki, tapi ada perasaan, rasa-rasanya sih gak bakalan ya. Kiai juga di Indonesia doa terus, tapi miskin rasanya. Nah, buruk sangka kepada ana inna zanni abdi alayya, aku akan menentukan irodah dan kehendakku tergantung dugaan orang kepadaku. Dia buruk sangka kepadaku, itulah keputusanku. Itu orang itu juga harus berbaik sangka. Kemudian berikutnya, ketika berdoa jangan pakai alternatif. Maksudnya begini, ya Allah ampuni dosa Tuhan dikata engkau berkenan, berikan kami rezeki, ya Allah andai kata engkau berkenan. Ketika seorang sahabat berdoa, apa yang andai kata ditegar olehnya, enggak perlu pakai itu. Minta saja kepada Allah, enggak perlu andai kata. Tidak boleh kita berdoa pakai andai kata engkau mau, andai kata engkau berkenan. Pendeknya mau, pendeknya ingin supaya berkenan. Tapi tidak boleh pulang ancam kan, ya Allah berilah ini, kalau tidak saya enggak akan salat lagi Tuhan. Urusan mau kata malaikat, emangnya gua pikirin. Jadi gak boleh ngancam, tapi penuh kesungguhan. Jangan pakai alternatif. Ada doa pakai alternatif kalau kita melihat sebuah situasi kesehatan seseorang. Jadi kalau kita mengunjungi orang yang sakit, biasa doanya adalah Rabbana ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqman. Ya Allah, sembuhkan dia, engkau yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan tanpa kesembuhan seizinmu, sebuah kesembuhan yang tidak melahirkan rasa sakit, sakit biasa. Tapi kalau seorang itu sudah sakit parah, kehidupannya sudah dibantu dengan alat-alat tertentu, dengan infus dan lain-lain, doanya adalah pakai alternatif. Ya Allah, seandainya hidup bagi dia yang terbaik, tolong ya Allah, tolong dia. Tapi seandainya wafat bagi dia yang terbaik, kami berserah diri kepadamu. Kami ridho menerima apa saja yang kau putuskan kepadanya, terutama dari keluarga, sehingga pasien ini tidak menjadi beban. Dia bertahan terus karena keluarganya minta supaya dia tetap hidup. Dia sudah serahkan ya, kami ridho, ridho, ridho, ridho. Serahkan. Kalau suami sudah parah, kalau yang sakitnya sudah parah betul. Tapi kalau suami pulang dari kantor cuma pening sedikit tidak boleh. Kenapa papa pening? Ya Allah, andai kata mau diambil, ambil aja dana pensiunan, gak berapa lah. Ada, gak ada manfaatnya lagi tanda. Nah ini namanya sadis, ya tidak boleh. Tapi kalau seorang itu sudah menjelang sakratul maut, lain lagi, gak usah pakai alternatif lagi. Menjelang sakratul maut, dia sudah kelihatan tanda-tanda mata gak konsentrasi. Biasanya di sini kadang-kadang ada apa, ada peringat. Nah, itu lebih baik bekali dia dengan talqin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibekali dengan kalimat tauhid, supaya dia ketika nazak nyawanya dicabut oleh Allah, bibir dan lidahnya sedang basah menyebut nama Allah. Benda-benda yang ada di sekitar pasien hilangkan, terutama patung. Itu sangat sensitif untuk murtad, sangat sensitif digunakan untuk iblis supaya menjadi musyrik. Hilangkan. Bahkan benda-benda yang menggambarkan makhluk hidup, mungkin ada gajah-gajahan, ada harimau-harimauan, apalagi gajah betulan, tinggal jauhkan itu, jangan sampai mengganggu yang meninggal dunia yang akan. Dan sakaratul bimbing dengan la ilaha illallah. Bimbinglah katanya oleh orang yang dicintainya, oleh orang yang disayanginya, oleh orang yang dikaguminya. Jangan dibimbing oleh musuhnya, dia malah gak tenang, takut dicekai barangkali. Jadi suami, istri, anak-anak, kesayangan mereka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sekali lagi kalau sudah menjelang sakratul maut, kalau suami pulang cuma batuk-batuk sedikit enggak boleh. Pak, kenapa, Pak? Flu, mah, flu sini-sini. La ilaha illallah. La ilaha. Mah, belum sakarat, mah. Belum, mah, belum sakarat. Suami pening dianggap sakaratul maut ini. Nah, jadi berdoa alam minta dengan penuh kesungguhan, kalau perlu katanya doa itu diulang sampai 3 kali, pendeknya sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buruk sangka, jangan sombong, jangan pakai alternatif, panggillah puja puji Allah, sehingga salawat kepada Rasulullah, kemudian mintalah kepada Allah. Ada peringatan yang sangat penting, paling tidak 3 hal yang saya ingat ketika berdoa. 1, seorang ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada seorang yang lewat. Dia berdoa sambil menangis, mengangkat tangan sambil mencucurkan air mata, memohon kepada Allah, ya Allah kabulkan doaku, abulkan doaku. Nabi berdiri dan Nabi memberikan komentar, para sahabat mendengarnya. Fa'anna yusajabu lahu. Perhatikan, gak mungkin orang itu doanya dikabulkan oleh Allah. Makanannya dia peroleh dengan cara yang haram, pakaiannya dia peroleh dengan cara yang haram. Fa'anna yusajabu, gak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 1, doa tidak dijabah karena bisnisnya tidak, bukan bisnis halal. Cara mendapatkan rezekinya dengan cara yang haram menyebabkan cenderung untuk berbuat haram, mengakibatkan rahmat barakah Allah dijauhkan, dan yang lebih fatal lagi, doa tidak lagi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang haram dan minuman yang haram. Yang 2, untuk ayah dan ibu hati-hati. Jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak. Malaikat akan menilai katanya itu sebagai doa dirinya kepada anak-anaknya. Maka Nabi mengatakan, zalim seorang bapak dan seorang ibu yang mengeluarkan kutukan pernyataan tidak baik kepada anaknya. Begitu dia nyatakan, sekian ratus malaikat mengamini doa, mudah-mudahan apa yang dinyatakan ibunya itu menjadi kenyataan. Pantang seorang ibu, seorang bapak mengatakan kepada seorang bodoh kamu, malaikat akan mengatakan amin, biar bodoh aja tuh. Makanya Nabi mengatakan zalim. Jadi ibu bagaimana, bapak jengkel kepada anak, harus yang baik-baik saja. Dan hutang kamu ya, seperti bapakmu lagi kawin, sekarang udah teot. Itu yang 2. Kemudian ada lagi yang 3, Nabi menyatakan ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati, hati-hati itu doa orang yang dizalimi. Tidak ada jarak antara Allah dengan mazlum orang yang dizalimi. Begitu yang menjerit, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rakyat dizalimi, rakyat berdoa, enggak akan berkah sebuah tempat, sebuah negara. Kalau seorang dirampas kekayaannya, dirampas hak hidupnya, dirampas hak macam-macam, dizalimi, istri dizalimi, atau suami dizalimi, anak dizalimi, siapa saja dizalimi, anak buah dizalimi, dia menjerit kepada Allah, langsung oleh Allah akan dikabulkan. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang-orang yang dizalimi, katanya. Doanya langsung saja didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mazlum dizalimi, tapi tentu saja tidak boleh direkayasa. Ibu bilang kepada ibu yang bu, tolong minggu ini saya dizalimi supaya doa dikabulkan, nanti minggu depan ibu saya zalimi, kan lumayan doa dikabulkan. Nah, tentu tidak boleh direkayasa seperti itu. Nah, ini adalah 3 peringatan paling tidak yang saya ingat mengenai doa yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan kita beberapa hari lagi menjelang hari raya, ini ada peluang dan kesempatan yang baik untuk berdoa. Berdoa, berdoa, jangan malu berdoa. Harus malu minta kepada manusia, tapi jangan malu berdoa kepada Allah. Karena Allah itu senang kalau diminta. Allah cinta kepada mereka yang banyak meminta. Allah bahkan murka, innallaha yaghdab. Allah itu murka kepada mereka yang malas berdoa. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Tentu saja tidak cukup doa. Doa yang baik tadi dikatakan istainu wasainu bisabri wassalah. Mengoptimalkan ikhtiar dan usaha, mengoptimalkan penggunaan nalar dan fikir. Kemudian yang 2, berdoa berserah diri kepada Allah. Doa bisa menghilangkan keputusasaan. Doa bisa menyalurkan keinginan dan harapan. dan doa bisa menyebabkan kita ini menjadi optimis untuk menghadapi, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Doa sebagai resep untuk menghilangkan rasa putus asa dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah renungan kita tentang doa yang paling baik, tentu doa diambil dari Quran dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita akan berdoa di waktu sujud, hendaklah itu dibatasi. Boleh doa apa saja, tetapi tidak diucapkan. Kalau diucapkan, doanya harus selektif. Doanya harus yang maksur, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kita akan menjawab sejumlah pertanyaan yang nampaknya sudah ada beberapa lembar. Bagaimana menghadapi orang yang menyakiti kita? Saya sudah memaafkannya, tapi dia ulangi lagi, saya maafkan lagi, saya ulangi. Pertama, orang Islam, kalau kita disakiti orang, ada tiga. Satu, usahakan untuk tidak dendam. Usahakan tidak marah. Yang kedua, tentu jangan dendam. Dan yang ketiga, kita harus serahkan aja kepada Allah. Kalau diserahkan kepada Allah, maka kezaliman, kejahatan orang menyakiti kepada kita itu menjadi kifarat, penghapus dosa dan kesalahan kita. Memang berat, tapi usahakanlah untuk terima, ridho menerima yang ada, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang zalim jangan dibalas dengan zalim. Yang jahat jangan dibalas dengan jahat. Yang memfitnah jangan dibalas dengan fitnah. Serahkan aja kepada Allah, tapi jangan pula sebaliknya. Ketika kita disakiti, minta disakiti yang lebih besar. Dia pukul kita, serahkan muka kita. Tidak seperti itu. Tetapi sudah, serahkan aja kepada Allah. Allah Maha tahu siapa yang akan membalasnya. Ada malaikat khusus. Orang menangani orang yang zalim, yang tukang menyakiti itu. Yang penting kita jangan berbuat. Allah Maha tahu dan Allah Maha adil. Allah sayang kepada mereka yang dizalimi, yang disakiti, yang tidak dendam. Caranya supaya kita lupa, zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau akhir surat At-Taubah, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menang, dia yang kalah. Kita dapat pahala, dosa diampuni karena kita tidak melayani kejahatan orang lain. Apakah betul orang yang dizalimi dikabulkan doanya lebih cepat? Bagaimanakah dia tahu orang yang menzaliminya telah diberikan balasan Allah? Tentu kita tidak perlu tahu, tapi Allah menjanjikan demikian. Tapi pada satu saat kita akan tahu. Mungkin soal waktu aja. Ada sesuatu yang berlaku zalim itu akan ada balasannya. Man zalama zulima. Barang siapa yang kerjanya zalim kepada orang lain sebelum mati, dia akan mendapatkan bagian di zalimi lagi, kecuali kalau dia bertobat. Itu janji. Apa yang kita panen tergantung apa yang kita tanam. Kalau kita menanam padi, kita ada harapan panen padi. Kalau kita menanam singkong, panennya juga panen singkong. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah kita panen kebaikan. Jangan harapkan mendapatkan panen kebaikan kalau benih-benih yang kita taburkan adalah kezaliman. Allah Maha Adil. Apakah dibenarkan kita menjaga jarak terhadap seseorang yang kita sudah banyak mendapatkan pengalaman untuk membuat banyak efek negatif, terutama soal agama dan pergaulan, walaupun orang tersebut orang yang dekat? Karena saya takut pengaruh negatif itu akan mempengaruhi keluarnya, terutama. Ya, bukankah kita lebih baik berkumpul dengan orang-orang yang soleh walaupun bukan saudara sendiri dalam? Ya, kita memang dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Tapi bukan berarti menjauhi orang yang yang jelek. Orang jelek harus didekati kalau kita punya potensi untuk melakukan perbaikan. Nilailah diri kita. Apakah kita ini orang yang mudah dipengaruhi atau yang bisa mempengaruhi? Kalau kita punya kapasitas untuk memperbaiki orang lain, dekatlah dengan orang-orang itu untuk diperbaiki. Tapi kalau kita ke orang merasakan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, ya jangan mencoba-coba bermain api. Lebih baik hijrah, dikatakan. Hijrah, jauhi. Bisa kita berhubungan dengan seseorang itu tidak putus silaturahim, tapi tidak terlampau dekat. Bisa juga kita dekat dan kemudian akrab, bersahabat, karena kita tahu bahwa ini adalah sangat positif dan baik bagi kita. Jadi jangan putuskan tali silaturahmi. Tapi untuk memilih sahabat dekat, setengah dekat dan lain-lain, tentu sesuai dengan kapasitas kita dan dampak, apakah tambah baik atau tidak. Kalau kita bisa mendakwahi mereka yang tidak baik, tentu akan lebih baik kalau kita bisa mengajak mereka. Tapi kalau kita merasa wah anak kita nanti terpengaruh, ada konsep hijrah bahkan dalam agama. Ada konsep hijrah. Jadi jauhi, tapi tidak memutuskan tali silaturahmi. Pada waktu puasa apakah boleh berkumur cuci mulut? Ya kalau berkumur air boleh, tapi cuci mulut kuih tentu tidak boleh. Sampai batas di mulut saja nanti dihitungkan. Seperti ibu menyemasak, kemudian dijilat dulu, ini asin atau tidak asin. Nanti kalau terlalu asin, suami tensinya naik. Kalau kurang asin juga marah juga. Dijilat, kemudian dimuntahkan lagi. Boleh, sampai batas mulut saja, kemudian dikeluarkan lagi. Gosok gigi, ketika sop tidak apa-apa. Cuma para ulama menganjurkan jangan pakai odol lah, supaya tidak tertelan ke dalam. Itu ikhtiar namanya, kehati-hatian. Kehatian, boleh. Atau ini baunya goreng-goreng kuping, boleh, asal jangan dijilat aja. Nah, boleh, jadi berkumur boleh. Tapi cuci mulut pakai pisang tentu gak boleh. Mengenai fitrah, bolehkah orang yang sebenarnya mampu tapi kebenaran bulan ini lagi kepepet sehingga tidak dapat membayar fitrahnya dan kepada beliau kita memberi fitrah? Ya, ukuran tidak mampu itu pada saat akhir Ramadan. Saat akhir Ramadan mungkin saja dia umpamanya saja orang kaya kayak di Bengkulu kemarin mendadak jadi miskin karena habis dengan musibah itu umpamanya. Nah, dia berhak menerima. Daripada ukurannya ukuran akhir Ramadan ya betul-betul mustahik fakir miskin atau tidak. Dan perlu menjadi catatan juga untuk mustahik zakat, jangan orang di bawah tanggungan kita. Kalau di bawah tanggungan kita bukan zakat tapi nafkah. Nafkah itu besar pahalanya. Jangan berikan zakat kepada ayah dan ibu, nggak sopan itu. Ayah dan ibu kan diberi zakat tapi diberi nafkah. Kalau zakat setahun sekali, kalau nafkah selama-lamanya. Ayah dan ibu nggak boleh miskin kalau kita kaya. Kalau bilang ayah ibu termasuk mertua. Ya. Jadi tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada mertua. Kepada adik sendiri kalau sudah sama-sama berkeluarga itu bukan di bawah tanggungan. Tapi kalau di bawah tanggungan kita, jangan menerima zakat fitrah kita. Harus dibayarkan zakat fitrahnya oleh kita. Jadi sekali lagi ukuran kemiskinannya pada saat akhir Ramadan. Kalau memang dia betul-betul fakir miskin dan di luar tanggungan kita, bukan di bawah tanggungan kehidupannya, di bawah tanggungan kita sehari-harinya, berhak menerima zakat. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya menghilangkan bayangan takut dari diri Rita? Oh Rita, apakah ada doanya? Misalnya takut pada bayangan seram-seram yang selalu menghantui. Ya pertama, yakin bahwa yang gaib itu namanya gaib. Kalau sudah kelihatan dan bisa difilm di sinetron, bukan gaib lagi. Ya ada makhluk gaib masuk di botol di Indonesia itu, kemudian masuk di, itu bukan gaib lagi kalau kelihatan. Yang namanya gaib itu nggak kelihatan, nggak bisa terdeteksi oleh kamera. Kalau itu semua bukan gaib lagi. Kalau yang gaib itu yang tahu hanya Allah, itu gaib. Tapi kita wajib percaya malaikat, jin, iblis, ruh itu yang gaib. Nah, jalangkung nggak ada itu, benderwo nggak ada. Ya mungkin penjelmaan makhluk-makhluk gaib mungkin, karena katanya jin itu diberi kemampuan untuk menampakkan wajah lain. Malaikat juga bisa seperti itu, tapi kan kita nggak tahu. Jangan disangka malaikat atau bunyi orang kan nggak tahu. Jadi bagaimana doa aja lah. Pertama selain membersihkan tauhid, tidak ada itu makhluk-makhluk seperti itu. Dan yang kedua, makhluk gaib ada, memang ada, tapi itu terbatas malaikat, jin, iblis, ruh, hanya itu saja. Doa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ayat kursi atau falak bin nas, dua kul yang terakhir itu kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas. Apa dasar hukum untuk imsak? Tidak ada dalilnya kecuali preventif saja. Jadi tidak ada waktu imsak yang dinyatakan oleh Nabi. Nabi waktu imsak si kemai tidak ada. Itu inisiatif kita aja. Mungkin dulu banyak orang yang kurang hati-hati menjaga jangan sampai nanti dia lagi makan kemudian teringat azan gitu. Sehingga disediakanlah waktu 5 menit atau 10 menit. Jadi imsak ya. Salah? Tidak. Itu inisiatif baik aja. Tapi tidak ada dasarnya ayat dan jadi waktu imsak itu sama aja masih boleh. Cuma oh hati-hati nih sekian menit lagi begitu. Jadi jangan sampai cerita di sebuah pesantren ada pertanyaan karena katanya makan batal, muntah juga batal. Seorang santrinya makan rebus kangkung panjang baru masuk separoh terdengar azan kan karena gak ada imsak itu. Ya mana nih Pak Kiai katanya dikeluarkan muntah kangkung separoh dimasukkan makan kangkung separoh. Nah, kata Kiai ikat sampai maghrib. Salahmu sendiri makan kangkung gak dipotong dulu. Coba dipotong dulu kalau makan rebus kangkung. Nah kalau ada imsak kan segera ditarik. Nah itu ini. Jadi inisiatif kreatif ini bangsa kita imsak begitu. Apabila dalam berpuasa tidak sengaja mencela seseorang, apakah ibadah puasa layak dilanjutkan? Wajib bukan layak dilanjutkan. Sedang saum kita bertengkar, sedang saum marah, tidak batal, cuma pahala hilang. Pahala hilang artinya apa? Harus tobat. Jangan sudah bertengkar ya udah sekarang kalian aja makan lah. Ya sama dosa malah. Sudah enggak dapat pahala dapat dosa kan? Jadi tiada yang membatalkan puasa, makan, minum, hubungan dan yang searti dengan itu membatalkan. Searti dengan makan minum kan merokok, membatalkan walaupun rokoknya tidak ditaruh di bibir, ditaruh di bawah tapi ketika asapnya ke atas disantok rame-rame. Nah, itu batal juga tuh. Nah, batalkan itu. Jangan apa nyantok asap rokok itu. Searti dengan hubungan seks adalah masturbasi dan onani. Mengeluarkan air mani sengaja batal. Tapi kalau umumnya tidur seorang kepala siang-siang keluar air mani tidak sengaja, tidak batal, teruskan mandi hati-hati jangan sampai airnya tertelan. Kemudian biasa wajib untuk sholat kan. Kalau sengaja siang hari nonton film jorok keluar air mani apa batal sengaja kan. Sekarang lagi ini banyak lagi puasa nonton film Persib kalah keluar air mani gak batal, gak ada hubungan itu karena bobotoh aja itu fanatik Persib gak batal itu karena gak sengaja. Nah, kalau bertengkar, marah, nah itu milih puasa yang hilang. Milih puasa, pahala puasa. Jadi harus segera taubat, istighfar yang banyak, puasanya dilanjutkan. Kemudian apa tanda berpuasa, berbuka puasa itu azan maghrib atau matahari terbenam, mengingat azan maghrib itu adalah tanda masuknya salat pagi. Ya, tanda buka saum itu adalah tanda datangnya waktu salat maghrib. Tiba waktu salat maghrib itu artinya sudah datang saat buka saum. Dan inilah satu-satunya waktu di mana seluruh umat Islam disiplin waktu, yaitu buka puasa. Kalau buka puasa rata-rata disiplin, telat 2 menit aja marah. Bagaimana ibadah haji riya jika seorang naik haji masih berhutang? Oh, hajinya jika seseorang naik haji masih berhutang pada orang lain. Uang yang berhutang dipakai untuk berjudi. Ya, hal lain ada dua hal saya kira. Pertama, ibadah haji harus dana yang halal. Yang kedua, kalau dana haji dipakai judi, wah biasanya berlipat ganda itu. Karena uang haji itu kan sudah dicadangkan haji, jangan dipakai. Itu suka sial lah itu, suka sial. Jangan harus kalau sudah niat haji harus dipakai untuk haji. Orang tua mengeluarkan ini kami berikan dana untuk haji kamu. Nanti dipakai dulu untuk yang lain. Nah itu nanti dosa. Itu amanat untuk ibadah haji. Dipaksakan untuk ibadah haji. Mengenai berhutang, sepanjang hutangnya seperti seorang, saya kira pengusaha-pengusaha di kita berhutang juga ke bank. Gak apa-apa. Tapi kalau dia tidak punya kekayaan apa-apa, berhutang untuk ibadah haji, tidak perlu. Tidak perlu ibadah haji kalau sambil berhutang seperti itu. Dia punya kekayaan lain. Tapi orang kan bisa aja punya kekayaan, aset macam-macam. Tapi pas berangkat haji, ya ini gak ada uang korban, pinjam. Bukan masalahnya sebetulnya punya kekayaan lain. Tentu boleh. Nah, haji diwajibkan kepada mereka yang mampu. Istitoah itu antara lain ada dana yang memang tidak merusak keperluan rutin. Hutan suci mengundang menggunjing orang lain. Nah, di sini dosa, di tanah suci lebih besar dosanya. Itu termasuk fusuk, yang dalam Quran dikatakan tidak boleh rafas, fusuk dan jidal. Termasuk fusuk itu adalah menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain itu kata Quran adalah orang yang sadis, sampai hati memakan daging dari bangkai teman sendiri. Memakai nama orang lain, dokumen orang lain, bohong. Untuk ibadah haji tempuh dengan cara yang baik, tidak dengan cara bohong. Apa benar dalam Islam tidak diwajibkan seorang muslim wanita memaksa menyuruh calon suaminya yang tidak muslim untuk masuk Islam? Wajib mengajak Islam dengan segala, tapi kalau maksa tidak boleh pakai golok, menyusam, kalau enggak bersembuh. Nah, itu tidak boleh, harus dengan sungguh-sungguh Islam, karena persyaratan keabsahan pernikahan suami harus Islam. Tidak wajib hukumnya seorang laki-laki muslim menyuruh calon istri yang tidak muslim untuk masuk Islam. Wajib mengajak, tapi tidak boleh maksa, harus dengan sadar ya. Wajib mengajak, wajib mempengaruhi, wajib mempertontonkan Islam yang terbaik, wajib dakwah, tapi tidak boleh maksa. Jadi harus dengan kesadaran. Nah, untuk proses lahir kesadaran itu kan bisa dengan teladan, bisa dengan doa, bisa dengan diskusi, bisa dengan berbagai macam cara yang baik. Apa benar ada di dalam Al-Quran larangan meminum minum keras, alkohol, dan memakan babi? Bila benar, surat dan ayat berapa? Pasti ada. Itu ada pasti, cuma terus terang, mohon maaf saya lupa ayatnya itu, lupa nomor ayatnya, tapi bisa dilihat di buku pokok-pokok ajaran Islam ada. Ada, ini sudah apa artinya, eksplisit. Namanya itu absolut, status absolut interpretasi. Tidak ada beda pendapat kalau soal babi dan khamar, namanya khamar. Cuma mohon maaf, nomor ayatnya saya tidak apa, ayatnya apa, tapi nomornya tidak apa. Bagaimana hukumnya bila suami yang sudah masuk Islam tapi belum mau menjalani ritual Islam? Mungkin belum salat ya, dalam dengan segala kearifan, dengan segala kebaikan, harus terus diajak supaya siap melaksanakan rukun Islam, terutama tahapannya adalah sholat, zakat, saum, ibadah haji. Kalau soal yang lainnya kan sama, saya kira semua agama juga harus jujur, harus disiplin, harus sabar, harus sayang, itu sama. Tapi yang membedakan muslim dengan non-muslim adalah antara lain rukun Islam itu. Rukun Islam bertahap, sholat-sholatnya belum lima waktu, mana dulu lah, sholat mana dulu yang mudah, bertahap. Harus ada proses, harus ada prospek, jadi maju, meningkat, meningkat, meningkat, itu harus ada usaha. Bolehkah melaksanakan pernikahan dalam dua keyakinan? Jodoh kita seorang Yahudi Jewish, perasaannya secara Islam. Ya, kalau pria Muslim ada peluang untuk wanita Ahlul Kitab. Salah satu tafsiran Ahlul Kitab adalah Yahudi Nasrani. Tapi kalau sebaliknya tidak ada peluang, tidak ada peluang sama sekali, kecuali bahwa dia harus secara memilih Islam. Pernikahan harus secara Islam. Yaitu ada dua saksi, ada wali, ada ijab kabul, dan ada ijab kabul, harus memenuhi lima rukun ini, harus secara Islam. Apa catatannya di mana itu urusannya kedua, tapi harus secara Islam. Yaitu ada ijab kabul oleh wali dan calon mempelai pria, dan disaksikan oleh dua orang pria muslim dewasa, serta ijab kabul, dinikahkan oleh wali. Saya kira itu pertanyaan yang masih ada. Apakah uang yang dikumpulkan untuk dikirim ke Indonesia setiap tahun harus dizakatkan juga? Oh tidak, sudah diberikan. Tidak wajib dizakatkan. Uang yang sudah dikumpulkan untuk dikirim ke Indonesia tidak diwajib dikeluarkan zakat. Karena maksudnya kan untuk diberikan ini. Tidak wajib dikeluarkan zakat. Apakah syarat zakat mal untuk rumah adalah setelah rumah lunas dan pemilik rumah hingga 30 tahun barang apa saja yang dimaksud dalam zakat mal? Zakat mal itu sebetulnya kalau kita menjual rumah, keluar ada uang. Kalau kita menjual barang yang mahal, itu ada keluarkan zakatnya. Ketika membeli, tidak wajib. ketika membeli. Tapi nanti sudah 1 tahun menjadi barang 1 tahun, sudah berusia 1 tahun dikeluarkan zakatnya, itu pun bukan keperluan pokok. Rumah itu keperluan yang pokok, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Paling infak, kecuali kalau berlebih-lebihan, lebih jumlahnya atau terlalu mewah. Pendeknya yang wajar itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Infak sukarela aja. Seperti ibu punya perhiasan, ibu beli perhiasan, keluarkan zakat, tapi kemudian dipakai, wajar, tidak wajib zakat lagi. Tapi kalau lebih dari wajar, atau emasnya emas simpanan, emas balokan, hanya saja, bukan dari Semarang tadi, nah itu lebih dari 84 gram emas terkena tiap tahun. Tapi kalau ibu umpamanya saja punya emas setel, pada pantasnya 3 setel, swalayan 1 setel, arisan setel, pengajian 1 setel, ada sisa 2 setel, yang dia hitung, lebih dari 84 gram emas terkena zakat 2,5%, karena itu lebih dari keperluan wajar. Bisa dianalogikan dengan yang lain. Seorang punya penghasilan satu-satunya dari deposito, itu tidak wajib zakat. Dia mendapatkan hidupnya dari deposito, katakanlah pensiunan atau mahasiswa. Tapi kalau dia punya penghasilan rutin dan dari deposito ada, nah deposito itu harus kena zakat 2,5%, karena lebih dari wajar, lebih dari untuk keperluan hidup sehari-hari. Jadi rumah apalagi yang cicilan, nah, tidak wajib zakat. Ya infak silakan sukarela. Bolehkah kita bertepuk tangan di dalam masjid? Tolong jelaskan sejelas-jelasnya. Larangan secara tegas tidak ada, tapi tidak bertepuk tangan lebih baik, karena Nabi melarang mengeluarkan suara-suara keras. Oleh karena itu di beberapa komunitas di masyarakat di Timur Tengah, kalau ada tepuk tangan itu menjadi sesuatu yang sangat dianggap salah betul begitu. Larangan secara eksplisitnya tidak ada, tapi tidak tepuk tangan lebih baik. Mengenai salat tasbih minang tiba-tiba, serahkanlah kepada masing-masing yang merasa bahwa ada contoh dari Nabi, silahkan lakukan. Bagi yang ragu-ragu merasa bahwa itu tidak kuat, ya jangan dilakukan. Jadi masing-masing aja. Itu termasuk yang tiba-tiba, beda dengan salat taraweh begitu. Bagaimana kalau saya dan uang di kampus oleh adik kandung? Nah, sedikit. Bagaimana kalau suara saya dan tolong dijelaskan singkat tentang Ka'bah. Ya, Ka'bah itu asalnya dari zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim, tapi bentuknya belum seperti sekarang. Kemudian diperbaiki zaman Ismail, zaman berikutnya, puncaknya kira berapa ratus tahun sebelum, berapa puluh tahun sebelum Nabi, kemudian diperbesar. Nah terakhir seperti sekarang ini, itu sudah penyempurnaan sudah zaman Islam setelah Nabi meninggal dunia, bahkan diatur sedemikian, bahkan Raja Fahd punya peranan yang besar untuk lahirnya Ka'bah seperti sekarang. Jadi bentuknya dulu tidak setinggi itu, tidak seperti itu, berproses. Asalnya malah batu aja gitu. Batu kemudian diperbesar. Bangunan yang sekarang itu adalah bangunan yang terakhir yang disempurnakan oleh Raja Fahd almarhum, raja yang baru diganti oleh Abdullah itu. Jadi yang sekarang. Jadi di zaman Nabi Ibrahim tidak sebesar itu, tidak seperti itu. Tapi sejarahnya dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sudah ada buku khusus tentang sejarah Ka'bah. Apakah sah hukumnya saya boleh mengadakan jika menjamak sholat, saya menggunakan sholat asar saat asar berhubung? Tolong dijelaskan perbedaan antara qasar dan qada. Sebetulnya untuk sholat tidak ada qadha. Yang ada itu begini: man nama 'anish shalah aw nasiya 'anha fa yusalliha idza dzakaraha. Kalau lupa salat dan tertidur sampai tidak salat, lakukan kapan saja ingat. Itu sebetulnya. Tapi sering disebut qadha. Sebetulnya tidak ada. Aturan qadha itu hanya untuk puasa. Untuk puasa, tidak puasa karena haid dan nifas, wajib puasa pada hari lain. Kalau sholat ditinggalkan hanya saja karena haid, tidak ada qadha. Karena nifas, tidak ada. Sengaja ditinggalkan, tobat, tidak pakai qadha. Kalau tertidur, laksanakan kapan kita ingat. Sebetulnya begitu. Nah, ada solusi, yaitu namanya jamak dan kasar. Jadi kalau kita, pemanya saja bapak pulang dari kantor maghrib gak sempat, apa, laksanakan aja nanti di rumah dengan isya. Karena di jalan namanya maghrib tidak bisa dilaksanakan, di kendaraan dan lain-lain. Laksanakan jamak takhir namanya. Jamak takhir. Atau juga asar dengan zuhur begitu. Boleh takdim. Boleh takdim dalam perjalanan jauh karena sakit dan lain-lain. Atau sangat sibuk, boleh. Tapi sangat sibuk itu tidak boleh terus-terusan dijamak. Nah, qasar yang 4 jadi 2 rakaat. Boleh qasar saja. Kita dalam perjalanan waktu asar, ada asarnya 2 rakaat saja. Karena sibuk, boleh. Tidak dijamak dengan duhur. Atau duhur saja, atau isya saja, tanpa dijamak. Boleh juga jamak qasar. Seperti dalam ibadah haji. Dalam ibadah haji itu di Mina itu sholat di qasar, tapi tidak dijamak. Tapi ketika di Arafah, jamak takdim dan qasar. Ketika di Muzdalifah, jamak takhir, qasar dan jamak. Di Mina itu tidak dijamak, tapi qasar saja. Salat asar 2 sudah, duhur 2 sudah gitu. Isya 2 begitu saja. Nah, kalau di Mekah, di Madinah kita biasanya bergabung dengan jamaah di Masjidil Haram. Pekerjaan saya mungkin saya dalam perjalanan 100 km setiap hari. Pendeknya kurang dari 100 km pun boleh, tapi tidak boleh terus-terusan. Jadi harus diperhati, tidak boleh terus-terusan di jamak. Tidak jauh pun boleh jamak itu, balik dalam kesibukan kehidupan di sini. Boleh menjamak, tapi tidak boleh terus-terusan. Biasanya enggak jamak, tapi kali ini kok macet total ini. Duhurnya, nah, sudah nanti asar gitu. Boleh jamak takhir. Tapi tidak boleh terus-terusan. Bolehkah seorang Nasrani atau Yahudi kawin dengan seorang Muslim? Yang dibolehkan yaitu pria Muslim dengan wanita Ahlul Kitab. Para ulama berpendapat yang Ahlul Kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Itu yang disepakati mayoritas. Selalu ada juga ulama-ulama dari Pakistan mengatakan Hindu-Hindu tertentu katanya Ahlul Kitab. Ini tidak disetujui oleh mayoritas ulama. Seorang sedang sangat marah kepada istrinya sehingga lantaran marahnya jadi kurang ingatannya puas loh. Tiba-tiba tadi sangkanya keluar dari mulutnya di muka umum ucapan sekali talak tiga kepada istrinya, tetapi di saat itu timbul penyesalan. Apakah talaknya itu sah tapi cuma satu, tidak tiga? Talak tiga harus dua kali talak, tiga kali talak, dua kali rujuk. Tapi kalau seorang mengatakan talak tiga loh, satu aja, hanya satu aja, jatuh talak. Jadi kalau dia mengucapkan talak harus segera mengatakan loh, saya mohon maaf, sudah kembali, saya mohon maaf. Nah, tapi tetap talak sudah jatuh satu itu, walaupun belum diproses di pengadilan, secara agama sudah jatuh talak. Bolehkah seorang perempuan pergi ke lain negeri dengan tidak bersama mahramnya sedangkan perjalanan itu karena tabligh agama? Ini menyangkut wajah. Apakah tidak melahirkan fitnah? Kalau tidak melahirkan fitnah, itu diperkenankan. Begitulah ijtihad temporer, apa kontemporer. Sekarang kalau berkembulu kepada hadis, 10 km tidak boleh, ketat sekali wanita. Tapi biasanya para ulama melakukan sebuah pertimbangan tentang kemaslahatan. Apakah cukup aman negerinya, apakah bagaimana dampaknya, dan ada maslahat dan... Tapi kalau sudah punya suami, tetap harus izin suami. Apakah hukumnya bercampur dengan istri pada malam hari raya, Idul Fitri, atau haji? Ya, boleh, kalau punya. Ya, sama orang lain takbiran, betul. Pada dasarnya boleh. Dasarnya boleh. Takbiran lah, takbiran itu. Bagaimana kalau uang akan dari sewa saya diambil adik kandung sendiri? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, pendeknya kalau mengambil uang nggak boleh lah. Siapapun adik mertua kalau mencuri itu nggak boleh. Tapi kalau pinjam ya beritahu. Cuma kalau pinjam harus niat mau bayar. Nanti katanya dimudahkan oleh Allah. Barang siapa yang meminjam, menghutang sesuatu dalam hatinya sudah niat tidak mau bayar, Allah akan mempersulit dia untuk membayarnya. Begitu. Ini yang diambil oleh anak, adik kandung sendiri ya. pendeknya mengambil tanpa izin tidak boleh, kalau pinjam harus niat bayar, siapapun dalam ajaran agama begitu. Suami istri, suami istri kan sudah campur segala-galanya kalau itulah. Nah, tapi kalau ada juga suami istri yang punya kekayaan masing-masing, ada perhitungan. Nah. Wajibkah atau sunatkah mengmateri orang berdoa dengan mengangkat tangan? Mengangkat tangan ketika di luar sholat boleh dan juga boleh tidak mengangkat tangan. Tapi di dalam sholat itu doa-doa sholat, mungkin selain kunut nazilah, ada kunut witir dan lain-lain, atau juga ada yang berpaham kunut subuh, itu tidak boleh mengangkat tangan. Jadi kalau di luar itu boleh mengangkat tangan, boleh juga tidak. Ada yang berpaham lebih utama mengangkat tangan, ada mengatakan mengangkat tangan itu bid'ah. Saya katakan boleh mengangkat tangan, tapi kalau mengangkat tangan harus dua tangannya, enggak boleh sebelah gini. Dua-duanya. Enggak gini. Jadi membalikkan tangan waktu berdoa tidak tindak bala atau penyakit. Ya ada kebiasaan begitu, tapi saya enggak menemukan hadisnya itu. Jadi kalau yang namanya berdoa ya begini. Ada juga yang paham begitu. Tidak terlalu prinsip menurut tempat saya bisa mentolir hal-hal yang seperti itu. Bagaimana hukumnya seseorang yang tiap-tiap salam dari sholat dia membaca doa sambil mengangkat kedua tangannya ke mukanya? Apakah perbuatan itu memang sunnah Nabi? Tidak. Tapi juga asal tidak dianggap sunnah, ya tidak salah. Banyak habis apa berdoa begitu, yang bunyi. Tapi Nabi biasa aja kalau berdoa selesai, sudah selesai dengan hamdalah salawat. Apakah di masa sekarang ini masih ada ahlul kitab? Kalau masih ada, artinya kita bisa memakan makanan mereka. Ya, begitu. Qardawi dan beberapa ulama berpendapat masih boleh memakan sembelihan yang dilakukan oleh ahlul kitab, oleh Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab. Memang ahlul kitab itu di kalam Quran juga ada innalladzina kafaru min, memang kufur, innalladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi ahlul kitab itu memang ada yang kufur dan ada yang tidak kufur. Jadi Nasrani itu sejak zaman Nabi juga sudah trinitas. Karena trinitasnya tahun 325 itu sedang konsili Nikea. Quran sendiri mengatakan bahwa Kristen itu Nasarisus Salasa. Dia adalah paham trinitas. Jadi Kristen di zaman Nabi itu juga sudah sama seperti sekarang dan trinitas. Tapi memang ada satu dispensasi tentang hal itu. Nah, kemudian kenapa majelis ulama di Indonesia memfatwakan tidak ada ahlul kitab? Karena begini, di Indonesia orang-orang Kristen itu ayahnya Muslim, kakeknya Muslim. Padahal Quran menyatakan dibolehkan nikah kepada ahlul kitab sebelumnya. Nah ini kan ahlul kitab ini sesudahnya dia Islam dulu. Ini yang dari dulunya juga dari nenek moyangnya terus enggak pernah masuk Islam. Nah itu fatwa sehingga umat Islam fatwakan di Indonesia tidak ada ahlul kitab min qablikum. Satu itu, dan yang kedua saya tahu latar belakangnya karena salah satu pemurtadan di Indonesia, sebab kedua terbesar setelah pendidikan, ketiga pendidikan, ekonomi, dan yang ketiga pernikahan. Pernikahan yang beda agama itu 75% yang Islamnya yang kalah. Jadi masuk agama itu sehingga lahirlah fatwa tidak ada ahlul kitab min qablikum sebelummu di Indonesia. Itu sebetulnya. Oleh itu ketika Qardawi ditanya, ketika orang Mesir mau nikah dengan seorang Kristen, kata Qardawi tidak boleh, masih banyak orang Islam. Tapi ketika ada mahasiswanya di Amerika yang menikah dengan orang Kristen, yang Qardawi mengatakan boleh, kawinlah, ajak pada masuk Islam dan sudah jadi istri. Itu kan dua fatwa yang dua macam. Beliau melihat maslahatnya. Kalau saya merujuk kepada Qardawi, ini sekarang adalah ulama barangkali kontemporer yang sedang menjadi hujjatul Islam, menjadi pusat pertanyaan orang Islam. Sekarang ada di Qatar belum. Apakah dibolehkan kalau uang ditaruh di deposito, bunganya dibagi hasil sebagian untuk saya dan sebagian untuk anak yatim? Tolong dijelaskan. Mengenai bank konvensional, memang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama dalam kondisi tidak darurat menjadi riba. Tapi dalam keadaan darurat, mungkin seperti situasi di sini tidak ada bank Islam, maka itu kondisinya darurat. Kalau bisa bunga bank itu diserahkan, diberikan bantuan kepada orang lain, mungkin lebih aman begitu. Jadi kita hanya menyat. Tapi kalau seperti tadi, jauh lebih baiklah daripada oleh kita semuanya diberikan hasilnya. Jadi itu mengenai deposito atau bunga di bank sampai sekarang kan menjadi masalah yang dipersoalkan gitu. Dalam kondisi tertentu di Indonesia sendiri banyak yang kondisinya darurat. Tidak mungkin bisnis tertentu melalui bank syariah di Indonesia, karena bank syariah itu baru berapa 1% katanya dari dana yang beredar kalau tidak salah. Bedanya pasrah dengan tawakal, sebetulnya kalau pasrah yang Islami sama dengan tawakal. Di dalamnya ada muatan ridho, terima qada qadar, dan kemudian ujungnya menyerahkan diri kepada Allah. Jadi ada aspek usaha, ridho, usaha untuk mengatasi dan menyerahkan penuh kepada Allah. Jadi sama. Cuma ada kesan kalau pasrah itu kurang usaha gitu, kayak apa fatalisme gitu, fatal jabari. Ketika sujud, bacaan apa yang dicontohkan oleh Rasul? Ketika sujud tasbih, subhanakallahumma wa bihamdika al-maghfiri atau subhanarabbiyal a'la, atau di dalam sujud itu boleh membaca doa lain, doa yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi doa-doa dari Nabi tidak boleh doa bebas gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk, barangkali kalau ada pertanyaan lain bisa disambung malam besok begitu. Kalau boleh ya. Sudah dengan oh masih banyak. Besok aja ya. Pertanyaan terakhir Pak. Dalam tadi tentang kematian Pak, dikatakan bahwa pada waktu kita yasinan sebelum misalnya malam sebelum dikuburkan, katanya arwah masih di sekitar dan mendengar. Kemudian setelah dikuburkan, kita talqinkan untuk mengingatkan. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa sebelum kita meninggalkan kuburan sampai 7 langkah itu arwah masih mendengar juga. Nah, ada yang mengatakan bahwa ada baiknya sebelum kita meninggalkan kuburan kita tuh juga mengingatkan, baik mungkin dengan ada yang mengatakan bahkan dalam bahasa Indonesia, tentang sebelum kita akan manrobuka kita katakan bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita, dan Islam agama kita. Itu cuma pendapat karena berdasarkan logika. Mohon pendapat Bapak. Kalau seorang meninggal dunia, ruhnya masuk di barzah. Barzah itu bukan di kuburan. Tapi kemudian masa derita di barzah sering disebut sebagai azab kubur, sehingga ada kesan azabnya di kuburan itu. Azabnya di kuburan, azabnya bukan di kuburan itu. Azabnya di barzah. Ada apa? Penderitaan batin yang dirasakan karena dosa-dosa yang pernah dilakukan, kenikmatan batin yang dirasakan karena amal soleh yang dilakukan. Dan orang yang di barzah itu tahu apa yang dilakukan oleh yang hidup, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Adanya komunikasi satu arah, yang ada cuma doa saja. Pepatah tidak, doa. Jadi nasihat tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah doa. Jadi yang efektif, yang pasti benar adalah doa Allahumma gfirlahu warhamhu. Tidak dengan pepatah, beritahu ini, tidak. Itu tidak, tapi dengan mendoakan. Hanya doa saja. Dialog kita terputus dengan yang meninggal dengan alam barzah. Yang ada hanyalah doa dari kita kepada yang meninggal dunia. Itu saja doa, doa. Jadi tidak ada yang lain. Baca Quran, setelah baca Quran doa. Doanya yang sampai kepada yang meninggal dunia. Jadi doa satu arah itu. Bahwa kemudian sebelumnya ada yang baca Yasin, baca surat Waqiah, bebas saja silahkan. Tidak ada ditentukan harus baca apa, tapi pendeknya sebelum berdoa banyaklah berbuat baik, baca Quran dulu, silakan berzikir dulu, berinfak dulu dan lain-lain. Tapi intinya adalah doa. Jadi azab kubur itu adalah azab di barzah sebetulnya, bukan di kuburan. Memang ada beberapa hadis yang menerangkan tentang Nabi mengetahui, itu sekadar merupakan sebuah gambaran aja. Ini katanya kuburan, ini orang sedang menderita disiksa oleh Allah karena dia tidak bisa mengurus kebersihan ketika membuang air kecil, katanya, najis. Ketika dia suka membuang buang hajat di bawah pohon, katanya, sehingga Nabi mengetahui. Itu kan sebagai satu gambaran aja, ajaran dari Nabi, bukan berarti bahwa azabnya di dalam kuburan itu. Bukan dalam kuburan, tidak ada apa-apa. Kubur, makanya di Saudi kuburan itu digali lagi, dibuang lagi. Dibuang itu di Saudi biasa aja itu. Makanya Ma'la dan namanya Bakhi itu sudah 2400 tahun ya, enggak tambah-tambah itu berapa ratus ribu itu orang di sana gali lagi buang-buang gitu. Tapi di kita kalau begitu bisa jadi masalah itu. Ya paling tidak ya, kuburan harus dihormati. Artinya tidak boleh kita menghina kuburan dan lain. Tapi dalam untuk keperluan yang hidup, Islam menekankan keperluan yang hidup harus lebih diprioritaskan daripada keperluan yang mati. Jangan rumah yang hidup tergeser oleh kuburan. Itu ada ajaran seperti itu.